memang kasiksa, kasiksa nepi ka begung awakna. Cinta nama memang cinta berat nama da gede doria. Ari jodoh mereka mana lompat. Cek aing oge matre mamatre ah. Balik yuk ah.